Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihudah ila yawmiddin amma ba'd. Setelah Syekh Nu'man hafizahullah memulai majlis ini dengan memuji Allah dan bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau hafizahullah mengatakan kita akan berbicara pada majlis ini dan majelis setelahnya berkaitan dengan perkara yang sangat penting bagi kita seluruhnya, baik bagi para lelaki maupun bagi para wanita. من الحق الآخر pembahasan ini adalah pembahasan yang bisa menjadi sebab kokohnya kehidupan suami istri dan akan menyebabkan setiap dari mereka suami istri itu mengetahui hak yang ada atau hak yang kewajiban yang ada pada dirinya sehubungan dengan yang lainnya. شيخنا هذا الموضوع قلم كان الاول هذا الموضوع طيب pembahasan ini berkaitan dengan kewajiban suami istri itu sehubungan dengan apa yang wajib bagi setiap dan keduanya. Dan Allah Azza wa Jalla menjadikan pernikahan sebagai salah satu tanda dari tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang agung. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala yaitu Allah Subhanahu wa taala menjadikan an khalaqa lakum min anfusikum azwajan. Allah Subhanahu wa taala menjadikan pasangan untuk diri-diri kalian itu dari kalangan kalian. Allah Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan hikmah terkait dengan pernikahan tersebut dalam firman-Nya, "Litaskunu ilaiha," agar kalian menjadi tenang terhadapnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan Allah menjadikan di antara kalian berdua adanya rasa kasih, adanya cinta dan kasih sayang. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjadikan, sesungguhnya dalam hal tersebut terdapat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang mau memikirkan. Allah Subhanahu wa taala memulai dalam ayat ini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menjadikan pernikahan itu sebagai salah satu tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menutup dalam ayat tersebut bahwasanya dalam pernikahan itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah yang sangat banyak bagi orang-orang yang mau memikirkan. Dan Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasanya maksud adanya pernikahan agar tercipta ketenangan dan ketentraman bagi setiap dari suami istri tersebut. Kemudian dengan pernikahan tersebut tercapailah ketentraman, terjaganya kemaluan-kemaluan, dan tertundukannya pandangan-pandangan mata. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan di antara suami istri adanya rasa cinta dan kasih sayang. Wa qala Allahu Azza wa Jalla berfirman, "Hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna." Itu mereka para istri adalah pakaian bagi kalian, dan kalian para suami adalah pakaian bagi istri. Dan pakaian yang dimaksud di sini adalah sebagai penutup perhiasan, sebagai penutup dan perhiasan. Dan demikianlah setiap dari suami istri, yang mana setiap dari keduanya menjadi penutup, kemudian menjadi perhiasan satu sama lainnya. Tidak sesungguhnya illa di dinar الزوجية التي يحصل بها حفظ النسل وعمارة الأرض. Dan kehidupan tidak akan mungkin bisa tetap berlangsung kecuali dengan membangun kehidupan suami istri, yang dengan kehidupan suami istri tersebut terjagalah nasab dan dimakmurkanlah bumi. على أفضل ما يكون به من السعادة والاستقرار والطمأنينة. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala atau syariat telah menyebutkan akibat atau hasil dari kehidupan suami istri itu berupa kebahagiaan dan ketenangan. Maka di dalam Islam kehidupan suami istri itu bukan sekedar bersenang-senang dengan fisik. Walakinnahu sa'adatun adabiyyah wa rahatun jasadiyyah wa imaratun lil ardh. Akan tetapi pernikahan itu adalah untuk mendapatkan kebahagiaan yang abadi, kemudian ketenangan dan memakmurkan bumi. Tetapi yang terjadi adalah percakapan di antara ibadat dan doa. Dan untuk terbiasa dan dalam rangka mendidik generasi dan dalam rangka bertahun di atas kebaikan dan ibadah. وبناء صحيح للأسرة المترابطة. Dan juga dalam rangka membangun ikatan suami istri yang sahih, yang benar. وهذا الشرط للزوجين. Dan syariat telah menjadikan bagi suami istri itu hak-hak yang sangat besar. Dan merupakan keharusan setiap dari suami istri tersebut menunaikan hak-hak yang lainnya dengan penuh kerelaan. Bukan dalam bentuk menelantarkan ataupun tidak menunaikan hak satu sama lain. Dan kita akan mulai menjelaskan terkait hak suami atas istrinya. فقد جعل الله عز وجل أن الإيمان مثلا للرجال أم للنساء. Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan kepemimpinan itu di tangan para lelaki atas para wanita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddala Allahu ba'dahum 'ala ba'din." Para lelaki itu merupakan pemimpin bagi para wanita disebabkan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan keutamaan atas sebagian mereka di atas sebagian yang lainnya. Dan juga disebabkan karena mereka para lelaki memberikan nafkah dari harta-harta mereka. Dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan bagi para lelaki mereka memiliki derajat yang lebih tinggi dibandingkan para wanita. Dan syariat telah memerintahkan kepada seorang istri untuk mentaati suaminya pada perkara yang ma'ruf yang bukan merupakan maksiat. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menjadikan hal tersebut sebagai bentuk kewajiban. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat shahraha." Jika seorang wanita itu mengerjakan salat lima waktunya dan berpuasa pada bulan Ramadannya, dan dia juga mentaati suaminya, maka dikatakan kepada wanita tersebut, "Masuklah engkau ke dalam surga dari pintu surga manapun yang engkau inginkan." في حديث معاذ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد. Bahkan telah datang dalam hadisnya Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, seandainya saya boleh memerintahkan seseorang untuk sujud kepada orang lain, maka saya akan memerintahkan kepada seorang wanita untuk sujud kepada suaminya. Hal itu disebabkan apa yang ada pada wanita tersebut yang merupakan beban baginya dari hak suaminya. Seandainya diperbolehkan seseorang untuk sujud kepada orang lain, lama jaza asyidu fikir rumah wa la adu asah. Maka tentu Allah Subhanahu wa taala, seandainya sujud seseorang diperbolehkan sujud kepada orang lain, maka disayang Nabi sallallahu alaihi wasallam akan memperbolehkan sujud kepada para ulama dan kepada para pembesar. Demikian pula sujud kepada para ayah dan kepada para ibu. Dan kalau kan bahkan seandainya sujud tersebut boleh, maka saya Nabi SAW akan memerintahkan seorang wanita untuk sujud kepada suaminya. Dengan ini, maka tentu seorang wanita mengetahui besarnya hak suaminya atas dirinya. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أذات بعد الأمس أي زوج. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أذات بعد الأمس يعني زوج. الأمس بعد زوج. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada seorang wanita, apakah engkau memiliki suami? Maka dia menjawab, iya. Qala ayna anhu? Yani kaifa ta'atuhu lahu? Maka Nabi bertanya kepadanya, di manakah kedudukan engkau terhadapnya, yaitu sejauh mana ketaatanmu kepada suamimu? Qala maka wanita itu mengatakan, saya tidak pernah menyelisihinya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada wanita tersebut, maka lihatlah dirimu terkait dengan suamimu, karena suamimu itu merupakan surga atau neraka. Itu bahwa mentaati suami dengan cara yang baik itu merupakan sebab masuk ke dalam surga setelah mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bermaksiat kepada suami merupakan sebab masuk ke dalam neraka. Maka tidak boleh bagi seorang wanita untuk keluar dari rumah suaminya kecuali dengan izin dan ridho dari suaminya. Walaupun dia hendak pergi ke rumah ayahnya dan ibunya. Karena ta'atuh zawj muqaddamah 'ala ta'ati abiha wa ummiha bil-ma'ruf. Karena ketaatan seorang wanita kepada istrinya dalam perkara yang ma'ruf itu lebih diutamakan, lebih didahulukan daripada ketaatannya kepada ayah dan ibunya. Dan tidak boleh bagi seorang istri untuk melakukan salat sunnah dalam keadaan suaminya ada di sisinya kecuali dengan izin dari suaminya. Sebagaimana hal tersebut datang dalam Sahih Muslim dari hadisnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dan tidak boleh bagi seorang istri untuk berhaji ataupun umrah yang hukumnya sunnah kecuali dengan izin suaminya. من عظيم حقه عليها أنه لا يحل لها أن تمتنع منه أي حصاش. Sebagaimana termasuk dari hak terbesar seorang suami atas istrinya, yaitu dia tidak boleh menghalangi suaminya terhadap dirinya. Ya, maksudnya di atas tempat tidur ketika suaminya menginginkan dirinya. Kecuali disebabkan sakit atau udzur yang lainnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika seorang suami bermalam dalam keadaan marah kepada istrinya, maka para malaikat akan melaknat istri tersebut sampai suluh. Dan diantara hak seorang suami atas istrinya, itu merupakan kewajiban bagi istrinya untuk menjaga kehormatan suaminya, menjaga harta suaminya, dan menjaga anak-anak suaminya. كما قال الله تعالى sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, fasalihatun qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Maka wanita-wanita yang salihah itu adalah wanita-wanita yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang menjaga dirinya ketika suaminya tidak ada, disebabkan penjagaan Allah Subhanahu wa taala terhadap dirinya. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: الدنيا متاع وخير متاع المرأة الصالحة. Dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda sebagaimana dalam Sahih Muslim, ad-dunya mata wa khairu mataiha al-mar'atu shaliha. Dunia itu adalah perhiasan, dan sebaik-baik perhiasan adalah istri yang saleha. Pokoknya salih sahih ziyadah ila nawwat ilayha sabrahu. Dan telah datang tambahan riwayat di luar dari Sahih Bukhari dan Muslim, disebutkan bahwasanya jika suami memandang istrinya, maka akan membahagiakan suami tersebut. Dan jika dia memerintahkan istrinya, maka istrinya tersebut akan mentaatinya. Dan jika suaminya tidak ada, maka dia akan menjaga suaminya sehubungan dengan dirinya. Binafsiha wa maliha. Dia menjaga dirinya sehubungan dengan dirinya sendiri dan sehubungan dengan harta suaminya. Tabayyana Nabi sallallahu alaihi wasallam anna min sifatil mar'ati shaliha. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa di antara sifat-sifat wanita yang salehah, itu bahwa jika suaminya memandangnya, maka hal tersebut menyebabkan suaminya menjadi bahagia. Hal tersebut disebabkan karena baiknya persiapan dari istri tersebut dan baiknya perhiasan dari istri tersebut. Dan juga disebabkan karena kelembutan istri tersebut, baik dalam ucapan maupun dalam perbuatan. Maka janganlah seorang istri itu meninggikan suaranya di atas suaminya, dan jangan dia menyakiti suaminya. Maka jangan sampai suami melihat apa yang dia benci dari istrinya, dan jangan sampai suami melihat, mendengar apa yang dia benci dari istrinya. Dan jangan sampai dia mencium dari istrinya kecuali bau yang harum. Karena hal tersebut akan menyebabkan suaminya terjaga dari hal-hal yang haram dan membuat dia merasa cukup dari selain istrinya. Dan sifat yang kedua dari sifat istri yang baik, istri yang soleha, yaitu jika suaminya memerintahkan kepada istrinya, maka sang istri akan mentaati suaminya. Mananya, yaitu jika suami memerintahkan istrinya dengan perkara yang mubah dalam pandangan syariat, maka sang istri mentaati suaminya. Sama saja apakah perintah itu berkaitan dengan kehidupan suami istri atau selain dari itu. Dan sifat yang ketiga, jika suaminya tidak ada di sisinya, maka dia menjaga suaminya. Yaitu dia menjaga dirinya dan menjaga kehormatan dan kemuliaannya. Dan dia menjaga anak-anak suaminya. Dan dia membantu suaminya untuk mendidik anak-anak suaminya dengan pendidikan yang baik. Dan dia membantu berkaitan dengan harta suaminya dengan cara dia tidak menelantarkan harta suaminya tersebut. Maka seorang istri yang baik, dia akan membantu suaminya pada perkara-perkara agamanya maupun perkara-perkara dunianya. Maka dia akan membantu suaminya untuk berbakti kepada kedua orang tua suaminya tersebut. Yang mana dia akan membantu suaminya dalam bakti tersebut, dan dia akan memberikan dorongan kepada suaminya untuk melakukan bakti tersebut. Dan dia akan membantu suaminya untuk berbuat baik kepada keluarganya dan menyambung silaturahim dengan tetangganya. Dan dia akan membantu suaminya untuk mencari rezeki yang halal. Dan dia akan memperingati suaminya dari pekerjaan-pekerjaan yang haram. Walaupun butuh kepada harta tersebut. Karena halal, walaupun ada yang karena yang namanya hal yang halal, walaupun sedikit, maka di dalamnya terdapat kebaikan dan barokah. Dan perkara yang haram, walaupun jumlahnya banyak, maka tidak ada barokah di dalamnya. Dan dia bersabar atas suaminya tersebut, baik ketika suaminya dalam keadaan kaya ataupun suaminya dalam keadaan miskin. Baik dalam keadaan suaminya itu sulit maupun dalam keadaan mudah. Dan dalam keadaan suaminya itu tidak ada maupun dalam keadaan suaminya itu ada. Dan jangan dia membebani suaminya dari segi nafkah melebihi kemampuan suaminya. Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam telah menjadikan sebab-sebab kebahagiaan itu pada empat hal. Yang paling utama adalah istri yang soleha. Karena istri yang soleha merupakan sebab kebahagiaan yang terbesar. Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjadikan sebab kesengsaraan itu pada empat hal. Dan Nabi menjadikan di antara sebab tersebut adalah istri yang jelek. Dan di antara besarnya hak suami atas istrinya yaitu jika suaminya meninggal, maka wajib bagi istri tersebut untuk beriddah selama 4 bulan 10 hari dalam rangka menampakkan kesedihan dengan perpisahan terhadap suaminya. Dan untuk menunjukkan besarnya musibah dengan kehilangan suaminya. Bersama dengan seandainya ayahnya mati, ibunya, saudaranya, dan anak-anaknya. Yang mana mereka berkumpul atau berpisah. Fala yajuzu an Jadi jika seandainya yang meninggal itu ayahnya, ibunya, saudaranya, anak-anaknya, maka mereka itu berkumpul kemudian berpisah. Demikian pula pelarangan yang ada untuk berhias hanya selama 3 hari saja. Ini menunjukkan akan besarnya hak seorang suami atas istrinya. Dan juga tidak boleh bagi seorang istri untuk meminta talak kepada suaminya tanpa sebab yang syar'i. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wanita manapun yang meminta talak kepada suaminya tanpa alasan, maka syurga haram atasnya. Sallallahu alaihi wasallam al mustaqim al mustaqim. Amanah makhluk. Ya Rasulullah. Allah Taala Nabi sallallahu alaihi wasallam al mustaqim. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al mukhtali'at hunnal munafiqat, itu wanita-wanita yang menuntut talak kepada suaminya, maka mereka adalah wanita-wanita yang munafik. Maka tidak boleh bagi seorang wanita untuk meminta perpisahan dengan suaminya tanpa alasan yang syar'i. Semua ini menunjukkan akan besarnya hak seorang suami atas istrinya. Demikian pula di antara hak seorang suami atas istrinya, yaitu dia tidak mengizinkan seorang pun untuk masuk ke rumah suaminya kecuali dengan izin dari suaminya. Bahkan walaupun mereka ini merupakan termasuk kerabat istri tersebut. Bersama dengan itu, tidak boleh bagi seorang suami untuk membantu istrinya untuk memutuskan tali silaturahim. Akan tetapi ketika suami memerintahkan istrinya untuk memutuskan silaturahim, maka dosa itu dia mentaati suaminya dan dosa itu atas suaminya. Dan memungkinkan baginya untuk menyambung hubungan dengan suami, dengan keluarganya, dengan menggunakan media sosial. Dan hal ini tidak terjadi kecuali pada kehidupan suami istri yang sangat jarang. Saya sangat jarang didapatkan hal seperti ini. Yang mana para ayah dan para ibu di masa dahulu mereka mengajari putri-putri mereka untuk mentaati suami-suaminya. Wa kana yaquluna Baik. Mereka para orang tua mengatakan kepada mereka, jadilah engkau bumi, bagimu langit. Kunilahu ardan yakun lak sama. Jadi jadilah engkau bumi bagi suamimu, maka langit akan berada di atasmu. Akan Ustaz. Yaqulu la la la. Baik, jadilah engkau bumi bagi suamimu dan langit akan menaungimu. Wa kana yaqulun tafaqqa al-mawdu 'alayhi wa amsa. Tafaqqa'u Tafaqqadi Mawdu 'alayhi wa amsa. Mafhum tafaqqa'u tempat yang perlu pada dalam suami. Sehingga menghadapi surat kedua. Baik. Dan mereka menganjurkan kepada putri-putri mereka agar suami putri mereka itu tidak melihat kecuali hal-hal yang baik. Dan tidak mencium kecuali bau yang baik. Dan memperhatikan terkait dengan waktu tidur suaminya. Yang mana mereka mempersiapkan waktu yang sesuai untuk hal tersebut. Yang mana mereka menjauhi hal-hal yang bisa mengganggu dan merusak tidur suaminya. Seperti berisiknya anak-anak dan selain dari itu. Maka seorang istri yang salehah, dia adalah istri yang akan membantu suaminya dalam perkara agama maupun dunianya. Wala hasala taqsirun al-zawj. Jika muncul dari suami kekurangan dari penunaian hak atau adanya gangguan dari suami, maka dia tidak serta merta langsung mau keluar rumah. Dan dia tidak mengabarkan permasalahan tersebut kepada keluarganya. Sebab apabila dia mengabari keluarganya, maka justru perkara tersebut akan bertambah jelek. Akan tetapi dia menunggu hingga sebab-sebab kemarahan tersebut hilang. Tetapi Kemudian dia duduk bersama suaminya dan memperbaiki apa yang ada terkait dengan dirinya, sehubungan suaminya. Demikian pula seorang istri yang beriman, yang soleha, ya, baik wanita yang soleh ini, dia akan ridho dengan suaminya dari hal-hal yang sedikit. Dia tidak mengatakan kepada suaminya bahwasanya saudariku itu pada dia ada ini dan itu. Demikian pula istri tetangga kita, dia sudah punya ini dan itu. Sehingga akhirnya dia membebani suaminya pada perkara-perkara yang tidak mampu suaminya. Karena hal tersebut kadang menyebabkan pergaulan yang jelek di antara suami istri tersebut. Sebagaimana pula seorang istri, dia tidak akan membuka telinganya untuk mendengarkan hal-hal yang bisa merusak antara dia dengan suaminya. Bahkan dia menjaga suaminya dan anak-anak suaminya. Karena seorang istri yang soleha ini adalah istri yang akan menjadi istri di dunia dan akhirat. Sebagaimana pula tidak boleh bagi dia untuk menyebarkan kejelekan kehidupan rumah tangga. Sebagaimana pula tidak boleh dia mengabari kepada saudari-saudarinya atau kepada teman-temannya terkait apa yang terjadi di antara mereka berdua. Dan dia jangan pula sang istri ini menyebarkan kejelekan-kejelekan suami yang lainnya, baik kepada orang yang dekat maupun kepada orang yang jauh. Bahkan walaupun Allah mentakdirkan akhirnya terjadi talak di antara mereka berdua, maka janganlah istri tersebut melupakan pergaulan yang baik dari suaminya. Maka tidaklah dia menyebutkan tentang suaminya melainkan perbuatan baik suaminya yang sesuai dengan kemampuannya. Karena di antara wanita ada yang ketika suaminya mentalaknya, maka dia akan berdusta terkait suaminya dan dia akan menzalimi suaminya tersebut. Bahkan terkadang dia akan menyebutkan aib-aib terkait mantan suaminya yang aib-aib itu tidak ada pada mantan suami, apa sudah mantannya harusnya. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan janganlah kalian melupakan keutamaan yang ada di antara kalian. Demikian pula jika suaminya meninggal, maka dia senantiasa menjaga anak-anak suaminya. dan dia senantiasa menjaga wibawa suaminya. Bahkan walaupun dia sudah menikah dengan pria yang lain. Maka merupakan kewajiban kehidupan suami istri itu dibangun di atas syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang mana setiap dari suami atau istri menunaikan apa yang ada dari hak salah satu dari keduanya, dan menunaikan apa yang ada dari keduanya terkait kewajiban terhadap yang lainnya dengan cara yang ma'ruf, dengan penuh kerelaan. Bila man tamun lah, dengan tidak menyebut kebaikan-kebaikan dirinya terkait dengan pasangannya, tidak mengungkit-ungkit pemberiannya terkait pasangannya, dan tidak memberikan gangguan. Kita meminta kepada Allah, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memperbaiki istri-istri kita dan keturunan-keturunan kita. Wahai Rabb kami, jadikanlah istri-istri kami dan anak-anak kami sebagai penyejuk mata, dan jadikanlah kami sebagai imam bagi orang-orang yang bertakwa. Dan pada majlis selanjutnya insyaAllah kita akan berbicara tentang hak-hak istri atas suaminya. Dan apa yang merupakan kewajiban bagi para suami untuk bermuamalah dengannya terhadap istrinya. Dan segala puji hanya bagi Allah, Rabbnya alam semesta.